نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار فالحمد لله إخوان في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا Yang pertama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai sebagaimana dalam hadisnya inna ahabbal baqa'i lillah masajiduha, sungguhnya tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah masjid-masjidnya, sementara tempat-tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Demikian pula berkumpul di masjid dalam rangka untuk mempelajari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian asatidzah fudala, mereka luangkan waktunya, mereka taib sebagiannya jauh mengadakan perjalanan untuk mengajarkan kita ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pada kesempatan ini kami tidak menyampaikan bahwasanya sesuai dengan jadwal yang telah ditulis adalah kita kebagian fikih siam, dan perlu diketahui bahwasanya di sana banyak asatidzah lain yang a'lamini, jauh lebih berilmu daripada saya, lebih menguasai, lebih baik dalam penyampaian, lebih berpengalaman, lebih mendahului. Bahkan di antara mereka sebagaimana tadi Al-Ustaz Abdul Jabbar hafizahullah taala, beliau sendirilah salah satu guru fikih saya ya, hafizahullah taala. Kan tapi demikian, kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga taib kita di atas syariatnya. Maka sebagaimana disebutkan dalam jadwal, dari waktu yang tersedia setiap hari ba'da isya kita akan mulai mengkaji fikih siam semampu kami. Kami kumpulkan dari beberapa referensi yang ada di keterangan para ulama rahimahumullahu taala semampu kita. Dan sebagian tadi mendapatkan fotokopiannya mungkin, dan itu belum selesai. Mungkin masih bersambung, dan sebagiannya insyaallah mendapatkan disusul. Insyaallah ada yang mengcopy tadi katanya. Iya, masuk. Supaya kita lebih bisa konsentrasi, lebih betah, karena biasanya pengalaman kita sendiri kalau mengkaji sesuatu apalagi yang runtut, yang lama, tanpa ada pegangan, ini biasanya terhinggapi ngantuk, bosan atau lupa dari kajian yang sebelumnya. Oleh karenanya kita usahakan mudah-mudahan yang sedikit itu ada manfaatnya dan lebih bisa teringat dan lebih bisa fokus kita dalam mengkajinya. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. kita baca dari diantara hal penting berkaitan tentang siam ataupun puasa. Yang pertama adalah ta'rifus siam, definisi puasa. Dan penyebutan siam sendiri ini terkadang disebut siam, terkadang disebut saum. Maknanya sama. Siam ya, dan juga saum. Siam datang dalam beberapa seperti ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam hadis banyak disebutkan as-saumu junnah dan yang lainnya, sebagian tadi telah tersebut dan sebagian nanti akan disinggung. As-siyam dan as-saum. Apa definisinya? Ta'rifus siyam. Definisi siyam lughatan yang pertama, definisi secara bahasa maknanya adalah al-kaf wal imsak, yaitu menahan diri dan tertahan. Al-kaf wal imsak. Jadi secara bahasa as-siyam itu menahan diri. Yuqal, oleh karena disebut oleh orang-orang Arab, samatil khaylu idza amsakat anis sair. Apabila disebut kuda itu siam, kuda itu sa'im atau samat, idza amsakat anis sair, apabila dia mogok berlari, apabila dia menahan diri tidak mau apa, tidak mau lari, menahan diri tidak mau lari. Dan disebutkan yang lainnya ya, semakna dengan ini. Dan ini diantaranya yang bermakna seperti ini adalah seperti yang diucapkan oleh Nabighah, seorang penyair terkemuka. Beliau menyebutkan dalam salah satu syairnya, khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imah tahtal ajaji wa ukhra ta'lu kullu juma. Beliau mengatakan khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imah, kuda yang siam dan kuda yang tidak siam. Apa maksudnya? Bukan kuda yang puasa ya. Sahur tiap pagi, kemudian malamnya buka pakai kurma, bukan begitu. Tapi kuda yang siam, yaitu kuda yang apa yang di sini yang dimaksud, yakni yang tidak mau berjalan. Khailun siam, kuda yang siam dan kuda yang tidak siam. Khailun siamun wa khailun ghairu sa'imah, yang satu sa'im, yang satu tidak. Apa maksudnya? Yang satu yang sa'im itu yang tertahan, tidak mau lari, dan yang kedua bisa berlari. Kencang, yang satunya tidak mau disuruh lari, suruh jalan tidak mau, mokok. Yang satunya bisa berlari kencang. Khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imah tahtal ajaji wa ukhra ta'lu kullu juma. Kuda yang tertahan dan kuda yang tidak tertahan, yakni yang bisa berlari kencang, tahtal ajaji, di bawah kepulan debu, dan yang lainnya masih menggerak-gerakkan kekangnya, tali kekangnya. Yang satu sudah ngepot langsung, apa kok ngepot ya, sudah langsung jalan kencang, apa mengepulkan ya debu. Misalnya disebutkan tentang kuda ini, wal adiyati dhabha fal muriyati fadha fal mughirati subha. Sana percikan tafal kudanya, kalau bisa berlari kencang, kuda berjalan di jalan Allah. Kemudian juga apa mengepulkan asa, apa debu berhamburan. Dan yang satunya lagi kuda yang tak lukun lujuma, dia masih ya ngubat ngabit ke apa tali kekangnya, mogok, tidak mau disuruh berlari. Wa min dzalika qaulullah taala, termasuk pula dalam makna ini, makna secara bahasa tertahan dan menahan diri, adalah firman Allah subhanahu wa taala yakni dalam surat Maryam, ketika Allah menceritakan yaitu salah seorang wanita terbaik di dunia, ibunya Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam atau Maria menurut sebagian orang. Maka dan ini satu-satunya nama wanita yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai nama surat. Tidak ada nama wanita lain selain dia, surat Maryam. Dan disebut di sana dia atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki menunjukkan salah satu tanda kekuasaannya. Ya, sudah ada Nabi Adam tanpa laki-laki dan perempuan, sudah ada Allah ciptakan manusia dari unsur laki-laki tanpa wanita, ya, yaitu Hawa. Dan Allah tidak menunjukkan tanda kekuasaannya yang ketiga menciptakan manusia tanpa unsur ayah, langsung Allah tiupkan ruh ke rahimnya Maryam. Sementara dia seorang yang suci, perawan yang suci, tidak pernah disentuh lelaki yang lain. Dan ketika dia kepayahan, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dia untuk menggoyang pangkal pohon kurma dan berjatuhanlah ya, rutaban janiyah, yaitu kurma-kurma basah dan seterusnya. Maka Allah katakan, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Maka makanlah engkau hei Maryam, makanlah kurma-kurma itu, washrabi dan minumlah, wa qarri aina dan sejukkan pandangan matamu, yaitu dengan lahirnya anak tersebut. Anakmu itu lahir dengan selamat. Bersenang-senanglah engkau dengannya. Nabi Isa alaihissalam. Fa imma tarajinna minal bashari ahadan. Dan jika menampakkan diri kepadamu seorang pun dari manusia, fakuli, maka katakanlah kepadanya, inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah ar-Rahman sawma. Falan ukallimal yawma insiya, maka aku tidak akan mengajak bicara seorang manusia pun pada hari ini. Maka dia mengatakan, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini syariat terdahulu, ya. Termasuk bentuk peribadatan yang disebut oleh para ulama, yaitu al-imsak anil kalam, menahan diri dari berbicara. Dan itu dihapus dalam syariat kita. Sebagaimana seorang sahabat yang dia bernazar, tidak mau bicara, tidak mau berteduh, panas-panasan, tidak mau duduk, berdiri, dan puasa tidak mau makan. Ya. Maka disebutkan Rasulullah SAW, murhu ayatakallam wal yajlis wal yaqud wal yutimma shaumahu, kama qala Rasulullah SAW. Secara global Rasulullah SAW kemudian memerintahkan halal yang hendaknya dia tinggalkan dan perintahkan hal yang hendaknya dia teruskan. Duduklah, berteduh, bicara, dan orang jangan mokok bicara, dan teruskan puasanya. Adapun syariat terdahulu, ini diantaranya. Maryam alaihissalam Allah perintahkan untuk, yaitu bernazar kepada Rahman, inni nazartu lirrahmani sawma. Katakan kalau ada orang datang kepadamu, aku sedang bernazar kepada Allah untuk melakukan saum. Apa itu saum? Ai sauman ai imsakan wasukutan. Yaitu yang dimaksud sauman yaitu imsakan wasukutan. Menahan diri dan diam dari berbicara. Ini yang dimaksud saum di sini. Maka ini makna saum secara bahasa. Menahan diri apakah dari berbicara, kadang menahan diri tidak mau lari seperti kuda tadi, yang penting menahan diri. Imsak itu artinya saum secara bahasa. Dan ini ada dalam tafsir Muyassar, tafsir Al-Muyassar. Saum ai imsakan wasukutan. Semakna dengan ini pula disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala dalam Syarah Mumti'. Kemudian yang kedua, as-siyam makna secara istilah. Makna siam atau saum secara istilah menurut istilah syariat. Imsakun an asya'a makhsusatin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin biniyatin makhsusatin. Makna saum secara istilah adalah imsak an asya makhsusah, menahan diri dari asya makhsusah, hal-hal tertentu, menahan diri dari hal-hal yang sudah dikhususkan, ditentukan oleh syariat. Apa saja? Tidak mungkin disebutkan dalam definisi, karena namanya definisi itu harus jamik manik, mencakup banyak namun sesingkat mungkin, singkat tapi padat. Itulah yang disebut takrif, definisi. Oleh karena yang di sini disebut oleh para ulama imsak an asya makhsusah, menahan diri dari hal-hal yang telah ditentukan oleh syariat, dikhususkan. Fi zamanin makhsus, pada zaman yang khusus pula. Min syakhsin makhsus, dilakukan dari orang yang khusus pula, bukan semua orang. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus pula. Ini definisi menurut istilah yang kita dahulukan. Waqila, dan ada pula yang mengatakan di antara ulama, definisi puasa adalah al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ta'abbudan lillah. Puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk jumlah ulama mengatakan ini, termasuk Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Namun sebagian ahlul ilm yang lain yaitu menganggap definisi ini tidak mencakup semua puasa. Sebagian ada yang mengatakan demikian, sehingga sebagian menganggapnya ta'rif muntaqat. Ini terkritik, sebagian menganggap demikian. Kenapa? Karena puasa tidak semua puasa. Seperti puasa sunnah itu seseorang meniatkan menahan diri itu tidak mesti dari fajar pagi. Kadang siang tanya keluarganya, ada makanan enggak? Ada masakan enggak? Enggak ada. Ya sudah, saya puasa saja. Boleh enggak? Boleh. Nanti akan dibahas secara rinci sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya. Rasulullah sendiri bertanya kepada istrinya, adakah makanan? Tidak. Idzan fa inni shaim. Kalau begitu saya puasa. Artinya baru saat itu niatkan dah, nahan diri, niat sampai sore nanti. Meskipun mungkin bisa dijawab juga dengan yang lain, dengan pembahasan dialog di antara mereka. Itu kan mungkin sisi niatnya. Tapi menahan dirinya tetap dari pagi, subuh. Karena dari bukan berarti sudah saya puasa, tapi pada subuh tadi sudah kenyang nasi goreng. Ya, juga sudah melakukan pembatal-pembatal puasa. Sudah saya puasa. Enggak. Nah, pada subuh, pagi, sholat, kemudian yang lain, siap-siap yang lain belum sempat sarapan atau yang lain. Adakah makanan? Enggak ada. Ya sudah saya puasa. Memang belum melakukan apa? Pembatal puasa. Maka ini dua definisi yang terbaik yang kita, menurut kita, Allah alam, kita cari. Dan ini di antara definisi yang terbaik. Dan sebagian ulama, dan definisi yang pertama tadi disebutkan seingat kita dalam Kasyful Lisan Syekh siapa? Safari ini. Demikian pula juga beberapa ulama yang lain, Al-Hafidz Ibnu Hajar, dengan sedikit perbedaan lafad. Dan dari definisi ini, maka kita berlanjut beranjak kepada pembahasan berikutnya, yaitu arkanus siyam, rukun-rukun puasa. Disebutkan dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar yang dikumpulkan sejumlah ulama ya, di Saudi Arabia, dan diberi takdim mukaddimah oleh Syekh Al-Syekh Syekh Saleh Al-Syekh. Di sana beliau memberikan mukaddimah Fiqh Muyassar, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh atau Syekh Saleh Al-Syekh. Kitab Fiqh Muyassar disebutkan, famin khilali ta'rifis siyam fil istilah, maka dari sela-sela definisi puasa tadi fil istilah, definisi puasa menurut istilah, yattadihu anna lahu ruknaini asasiyain, menjadi jelaslah bagi kita yaitu adanya dua rukun puasa yang pokok. Huma, kedua itu adalah, yang pertama al-awwal al-imsak, yang kedua tsaniyah an-niyah. Imsak, menahan diri, dan yang kedua niat. Dan menahan diri di sini disebut al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Fiqih Muyassar menggunakan definisi yang kedua. Yang pertama, rukun itu adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa pada waktu tertentu. Kalau puasa Ramadan, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, maka ini menahan diri dari pembatal-pembatal puasa pada waktu yang ditentukan. Ini rukun yang pertama. Kan kalau sholat itu kan rukun itu ada baca Al-Fatihah, ada sujud, ada ruku, kan gitu ya, rukun. Tapi kalau puasa ini menahan diri, udah. Al-imsak, menahan diri cukup dari hal-hal yang dilarang untuk dilakukan, yang menjadikan itu pembatal-pembatal puasanya pada waktu yang ditetapkan oleh syariat. dan insya Allah akan datang masing-masing pembahasan. Adapun rukun yang pertama ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila al-lail." Maka sekarang gaulilah istri-istri kalian. Karena dulu, dan insya Allah akan dibahas lebih detail jika ada ustadz yang membahas tentang apa, enggak salah ada salah satu temanya tentang apa, syariat atau sejarah ya, berapa runtutan puasa. Yang intinya secara global bahwasanya dahulu ya, itu termasuk di malam hari itu dilarang seseorang untuk berjima dengan istrinya, berhubungan suami istri dilarang pada masa dulu. Demikian pula bahkan dilarang makan minum ya, pada waktu malam bulan Ramadan. Jadi batasnya itu kalau seseorang sudah ya makan buka ya, atau apa, batasnya itu kalau seseorang sudah sholat isya atau dia ketiduran, tertidur. Mana salah satu di antara dua ini yang lebih dahulu ya, dia lakukan, maka setelah itu seterusnya tidak boleh dia melakukan makan, minum, dan jima. Meskipun di malam hari bulan Ramadan. Dan kita tidak detail menyebutkan yang demikian. Sahih kisahnya. Setelah ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Maka setelah itu, dan Allah Subhanahu wa taala ketahui, alimallahu annakum kuntum takhtanuna billail, gitu ya. Ya. Di 7 ayatnya sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalau kalian itu ya menghendaki yang demikian, nahan dari keluarga, bukan cuma makan minum, tidak mendatangi istri sebulan penuh. Allah mengetahui hati-hati hambanya, sebagian mereka menghendaki ya. Namanya kebutuhan biologis manusia untuk makan, minum, dan kebutuhan terhadap pasangannya. Maka turunlah firman ini, fal an bashiruhunna, maka sekarang gaulilah mereka, istri-istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan harapkanlah apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Harapkanlah anugerah, anak, dan pahala, dan semisalnya. Harapkanlah, ya, carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Wakulu washrobu, dan yang kedua, dan makanlah. Yang ketiga, washrobu, dan minumlah. Jadi jima, kemudian makan, dan minumlah kalian. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian garis putih dari garis hitam waktu fajar. Summa'at, yaitu yang dimaksud adalah ya, garis datangnya fajar ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis. Summa atimmu shiyama ila al-lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam. Sampai datang waktu malam. Fa fi hadhil ayah, maka dalam ayat di atas, bayanu zamani ibtida'i shaumi wa intihaihi ma dzikri salasatin minal mufattirat al-manhiyyi ityanuha fihi. Maka pada ayat di atas terdapat penjelasan tentang waktu dimulainya puasa itu kapan, hingga berakhirnya puasa itu sampai kapan. Ma'adzikri salah satu minal mufattirat, beserta penyebutan tiga di antara pembatal-pembatal puasa. Tiga hal pembatal-pembatal puasa. Al-manhi ityanu hafi, yang dilarang untuk dikerjakan pada waktu itu, pada batas waktu tadi. Sebutkan apa tadi tiga yang sudah disebutkan di ayat? Apa, Mas? Tiga yang disebutkan di ayat tadi apa kira-kira pembatalnya? Makan, minum, dan jima ya. Ini tadi. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula juga zamannya. Ini tadi dan kulu washrabu al-an fal-an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Terus makan minumlah kalian sampai jelas datang waktu fajar. Perbedaan ya. Datang ada tadinya hitam kelam di waktu malam, sekarang di ufuk timur itu mulai terlihat garis putih memanjang dari utara sampai selatan. Ini yang disebut fajar kedua, fajar shadiq. Adapun fajar yang pertama, fajar kadzib, itu arahnya ke atas. Adapun ini arahnya dari utara ke selatan di belahan ufuk timur. Adapun di atas, di tengah sampai ke barat masih hitam, masih gelap malam. Dan di sana kenapa kok muncul garis putih sepanjang ufuk timur dari utara sampai selatan? Itulah itu pancaran mulai sedikit-sedikit sinar matahari. Tapi matahari masih jauh di bawah ufuk. Jadi udah mulai keluar putihnya. Semakin jauh ke atas semakin meninggi dan semakin jelas terangnya. Adapun fajar kadzib itu tidak meluas, selesai keluar hilang. Adapun makanya disebut fajar kadzib, fajar bohong. Fajar pertama. Ya. Dan fajar kedua yang biasa kita sering dengar adzan subuh, itulah yang disebut fajar tsani, fajar shadiq, fajar jujur. Karena dia keluar garis putih dan tidak bohong. Setelah itu tambah jelas garis putihnya dan datanglah siang. Ya. Dan itulah yang di masa Rasulullah SAW ada dua muadzin, ya, Bilal dan juga Ibnu Ummi Maktum. Insyaallah akan kita sebutkan itulah pada puasa, yaitu tentang sahur. Dan di sana maka garis putih ini ketika sudah datang, ya, itulah zaman dimulainya puasa. Dan nanti akan disebutkan dengan detail, dan disebutkan ayat ini juga sampai pada waktu malam datangnya, yaitu ketika terbenamnya matahari. Ya, terbenamnya matahari. Nanti akan datang penjelasannya insyaallah taala sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab. Wa sayati tafasilu wa insyaallah akan datang keterangan penjelasan masing-masingnya insyaallah taala pada tempatnya. Ini rukun yang pertama. Apa itu? Al imsak, ya, menahan diri. Ya. Menahan diri dari hal-hal yang dilarang, dari pembatal-pembatal puasa, ya, pada waktunya. Waktu dimulainya puasa sampai berakhirnya. Ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua yang disebutkan oleh sejumlah ulama adalah an-niyat, yaitu adalah niat. Adalah niat. Meskipun sebagian ulama kita sebutkan dalam ta'liq itu di bawah, kita ambil dari kitab Al-Khulasah. Di sana ikhtalafal ulama, para ulama berselisih, hal niyyah ruknun am hiya syartun min syurutis sihhati siyam. Bahwasanya para ulama itu berbeda pendapat apakah niat ini masuk pada rukun ataukah masuk pada syarat. Dia termasuk rukun-rukun puasa ataukah termasuk syarat-syarat sahnya puasa. Dan sebagian ulama menyatakan wa rajih annaha syart walaysat ruknan, yang rajih dia adalah syarat dan bukan rukun. Ini semakna dengan itu mereka katakan. Kenapa? Li'anna rukun huwa ma kana dakhilan fi mahiyatil ibadah. Karena yang namanya rukun itu sesuatu yang masuk di dalam rangkaian ibadah. Wa amma syart huwa ma kana sabiqan lil ibadah walau imtajjad asna'uha. Sementara yang namanya syarat itu adalah sesuatu yang mendahului rangkaian ibadah. Jadi kalau rukun itu sesuatu yang ada di dalam rangkaian ibadah. Misalnya Al-Fatihah dalam sholat, di dalam atau di luar? Di dalam, ya. Rukun, sujud, di dalam atau di luar? Di dalam sholat. Ruku, gerakan-gerakannya, maka ini termasuk di dalamnya. Ini rukun, termasuk di dalamnya. Adapun syarat, misalnya kalau sholat, istiqbalul qiblah, madhab kiblat, satrul aurah, nutup aurat, wudu, bersih dari toharah, dan yang lainnya, ya. Syarat, ya, bersih dari najis besar dan kecil dan seterusnya, maka ini termasuk mendahului ibadah. Sebelum masuk ibadah sudah harus ada ini, mendahului itu namanya syarat. Syarat sholat adalah wudhu misalnya, itu masuk syarat mendahului. Walau imtaddat asna'uha meskipun dia memanjang, bukan berarti berhenti sudah masuk ibadah terus berhenti. Enggak, tapi tetap memanjang. Orang sholat apa terus tidak dalam keadaan wudhu? Ya tetap dalam keadaan suci. Orang mau sholat menghadap kiblat dulu. Jangan sholat dulu baru ini madhab mana. Dia enggak, madhab dulu, cari arahnya baru sholat. Meskipun ketika sholat juga masih melakukannya. Demikian pula niat, demikian pula nutup aurat. Sebelum sholat ya kita pakai baju dulu, nutup aurat. Apakah itu kemudian berhenti sampai rangkaian ibadah masuk? Tetap berjalan. Maka demikian pula dalam bab ini sebagaimana ulama menyatakan, niat itu yang betul adalah disebut dia sebagai yaitu syarat dan bukan rukun, ya, termasuk dari syarat. Maka sebagian ulama namun menyebutkan dua rukun ini, imsak dan niyah, ya. Meskipun sebagian mereka memasukkan niat ini dimasukkan dalam syarat sholat. Dalam membahas sholat, syarat niat dimasukkan syarat. Tapi ketika membahas puasa, lo kok niat kok dimasukkan rukun. Maka ini ya demikian tidak berbeda. Yang namanya niat dalam sholat, dalam puasa, ketika dia itu sudah dimulai sejak sebelumnya, maka yang rajih adalah dia masuk pada syarat dan bukan rukun. Namun demikian kita dapati dalam sebagian kitab, dua rukun ini disebutkan oleh sejumlah ulama, termasuk ulama kibar seperti Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain rahimahumullah ta'ala. Dan dalil tentang niat ini adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, muttafaqun alaihi. Hadis innamal a'mal binniyat, ya, bahwasanya setiap amalan itu bergantung dengan niatnya, dan bahwasanya tiap-tiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niatnya jelek, ya akan mendapat balasan yang setimpal pula. Niatnya baik, akan mendapatkan ganjaran yang baik, dan seterusnya. Nasallahu taufiq. Maka demikian ini hadis masyhur muttafaqun alaih, dan dalam awal banyak kitab seperti Riyadhus Shalihin, seperti Arba'in An-Nawawiyah, seperti dan kitab-kitab sahih yang sekian banyak disebutkan awalnya adalah in hadis ini. Wa sayati dzikrul masaili al muta'alliqati bi niyyati shiyami insyaallah, dan akan datang penjelasan, ya, penyebutan masail, masalah-masalah berkaitan tentang niat puasa pada tempatnya insyaallah. Bahthu masailil ahkamis shiyam min khilali ajma'i ta'rifin faqratan faqrah. Kita akan mulai memasuki pembahasan masail ahkamus siyam, hukum-hukum puasa, dari sela-sela definisi yang paling mencakup yang sudah kita sebutkan tadi. Definisi puasa sudah kita sebutkan, dan akan kita rinci fakratan-fakratan, satu penggalan, satu potongan kalimat demi potongan kalimat. Dan yang kita maksud dari ta'rif siyam, definisi puasa, adalah yang tadi kita sebut. Pertama dalam definisi, imsakun an asya makhsusah fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin biniyatin makhsusah. Ini empat perkara yang kita ingat, dan lima kalau dipisah dengan imsak. Dari definisi ini kita penggal menjadi lima, kita akan bahas masing-masing. Yang pertama, imsakun, ini yang pertama, menahan diri. Yang kedua, an asya makhsusah, menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang ditentukan oleh syariat. An asya makhsusah, ini yang kedua, atau disebut dengan pembatal-pembatal puasa nanti yang kedua. Yang ketiga, fi zamanin makhsus, pada waktu yang dikhususkan juga. Membahas tentang waktunya, ya, nanti ada terbagi dua, waktu itu bulannya atau hariannya. Yang keempat, min syakhsin makhsus, dari orang-orang yang dikhususkan pula. Tidak semua orang diwajibkan puasa. Yang kelima, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus berkaitan tentang niat puasa, ya, yang tidak sah ibadah itu tanpa niat. Jadi, maka yang pertama kita ambil dari penggalan, dari waktu yang tersisa kita ambil semampunya, qaulu mu'arrifihi imsak. Maka kita ambil dari ucapan pemberi definisi ini, ya, dan yang kita dapati di sana termasuk dari kalau tidak salah ini disebut di Kashful Litham, kalau tidak salah, ada di kitab, beberapa kitab yang ada, dan Al-Hafidh Ibn Hajar juga menyebutkan definisi ini. Hanya saja gantinya min syakhsin makhsus, Ibn Hajar menyebutkan bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Cuman itu bedanya, yang lainnya sama. Maka berkata pembuat definisi ini, imsak, yang dimaksud imsak, kita sebut bahwasannya definisi ini kita pilih, puasa itulah menahan diri dari hal-hal yang tertentu. Disebut menahan diri. Maka keluar dari definisi ini, kharaja minhu man ughmiya alaihi jami'an nahar. Orang yang pingsan sepanjang hari. Seharian koma. Bukan koma temannya titik, ya. Tapi koma. Koma itu apa, ya? Pingsan berat itu. pingsan berhari-hari, mungkin tidak sadarkan diri, sallallahu alaihi wasallam, koma, atau yang selainnya tidak sadarkan diri. Jami'an nahar, sepanjang hari, seharian. Fa innahu la yudhafu al-imsaku alaihi, maka orang yang keadaannya demikian tidaklah dinisbatkan al-imsak, menahan diri itu kepadanya. Tidak bisa dia dianggap imsak menahan diri. Wala yu'tabaru mumsikan, dia tidak dianggap sebagai orang yang mumsik menahan diri. Wong dia enggak sadar kok bilang menahan diri. Wa illam ya'kul wa lam yashrab fala yasihha shaumuh, maka tidak dianggap sah puasanya. Wa illam ya'kul wa lam yashrab wa lam yujami' lakinnahu la yada'uhunna amdan, meskipun dia ini tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tidak melakukan pembatal puasa, tapi dia tidak meninggalkannya karena sengaja. Tidak dengan niat saya menahan diri dari ini dari itu, enggak sadar. Bukan seharian kan puasa ini. Ibaratnya tidak apa? Tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak dengan kesadaran ya. Maka tidak dianggap yang demikian itu termasuk puasa yang dibenarkan oleh syariat. Maka tidak sah puasanya, harus dia qadha di masa ini. Fa fil haditsil qudsi, maka dalam hadis qudsi al-muttafaq alaihi yang muttafaqun alaihi, yaitu hadis yang muttafaqun alaihi adalah hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, demikian pula Imam Muslim dalam kitab sahihnya, sehingga disebut al-muttafaq alaihi, yang disepakati. Meskipun tidak harus Imam Bukhari, Imam Muslim itu kemudian bertemu menyepakati bersama, meskipun Imam Bukhari Muslim sezaman, meskipun lebih sepuh Imam Bukhari ya, sekitar 8 tahun 10 tahun Imam Muslim di bawahnya. Imam Muslim termasuk murid, pernah berguru ke Imam Bukhari, tapi juga menjadi apa, imam tersendiri, tidak kalah dengan gurunya, membuat kitab sahihnya. Namun jaraknya hampir 8 tahun 10 tahun kurang lebih demikian. Namun bukan hadis muttafaqun alaih disepakati, itu maksudnya harus bertemu menyepakati. Namun Imam Bukhari menganggap hadis ini sahih dengan syarat-syaratnya yang sangat ketat, sampai dikatakan Sahih Bukhari ini kitab tersahih ba'da kitabillah, setelah kitab Allah Al-Qur'an, al-hadis Sahih Bukhari. Kemudian juga sahih ya Muslim, ketika dicantumkan dalam dua kitab ini disebut muttafaqun alaih. Di sana disebut dalam hadis muttafaqun alaih, hadis qudsi, Allah berfirman, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah memuji orang yang berpuasa. Hadis qudsi itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengucapkan. Akan tetapi berbeda dengan Al-Qur'an, dia tidak diberpahala kalau dibaca satu hurufnya bernilai sekian kebaikan sebagaimana bacaan Quran, dan tidak sah dipakai untuk dibaca sholat ya. Tapi dia dinisbatkan kepada ucapan Allah ya. Allah berkata, Allah berfirman demikian demikian, memuji orang yang berpuasa ya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia orang yang berpuasa itu telah meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku, kata Allah. Allah menyukai, memuji. Syahidnya apa di sini? Dia meninggalkan. Berarti orang yang koma, pingsan, puasa tidak meninggalkan dengan sengaja, maka tidak sah puasanya. Wa hadza huwa mazhabul Imam Ahmad wa Syafi'i wa huwa tarjih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qudamah. Maka inilah mazhabnya banyak ulama, Al-Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan juga yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah. Bahwasanya apa? Orang yang sepanjang hari pingsan atau koma itu tidak sah puasanya. Masih dalam definisi kita imsak, puasa itu menahan diri, imsak. Orang demikian, orang ini tadi itu tidak sah puasanya. Dan berikutnya, yajibu alaihil qadha, dia wajib mengqadanya di hari lain. Li annahu ma zala mukallafan, karena dia masih dianggap seorang mukallaf, lam yurfa anhu taklif, tidak diangkat beban syariat dari dia. Kalau dia sudah sadar maksudnya. Kenapa? Li'anna al-ighma'a maradun, karena yang namanya pingsan itu ibarat sakit. Pingsan sehari ya seperti sakit sehari, pingsan dua hari ya, dianggap seperti sakit dua hari. Tapi ketika sadar ya sudah, dia ini termasuk mukallaf, orang yang terkena beban syariat ya. Bukan seperti anak kecil atau orang yang hilang akal, orang gila ya. Tapi dia ini pingsan beberapa saat atau demikian, demikian seperti sakit. Waqad qala ta'ala, sementara Allah telah berfirman, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang mengadakan perjalanan safar, Fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia ganti puasanya itu di hari-hari yang lain. Sejumlah bilangan itu pula. Kalau 2 hari pingsannya, ya 2 hari dia qada, dia ganti di bulan lain. 3 hari ya 3 hari. Sejumlah itu pula di hari-hari yang lain. Jadi di bulan yang lain. Kalau ini bulan puasa Ramadan. Hadza huwa madzhabul jumhur, inilah madzhab jumhur. Wa tarjihu Syekh Ibnu Taimin. Itu salah ketik. Harusnya tarjih tapi ditulis yarjih. Itu ya-nya diganti ta, ya. Titiknya di bawah ganti di atas. Inilah madhab jumhur dan itulah tarjihnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Amma idza ughmiya alaihi ba'dun nahar, adapun jika pingsannya itu hanya sebagian siang, pingsan sejam, 2 jam atau 6 jam sebagian hari, fasahihu anna shaumahu yujzi'u, maka yang sahih, yang benar dalam permasalahan ini bahwasanya puasanya tetap sahih. Lil haditsil qudsi al mutaqaddim, berdasarkan hadis yang tadi, dia mendapati meskipun tidak utuh, dia mendapatkan masa-masanya, yada'u ta'amahu, dia meninggalkan makanannya karena Allah, meninggalkan puasanya, meninggalkan syahwatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun 3 jam, 4 jam, sisanya orang tidur juga gak sadar. Yang demikian misalnya dibahas oleh para ulama, maka adapun dia masih menjumpai orang yang tersadar ini sebagian waktunya, maka yang demikian yang saya adalah sah yang demikian. Wa hadza madzhabul Hanabilah, inilah madzhabnya kalangan Hambali, pengikut madzhab Imam Ahmad. Wa ahadu qaulai Syafi'i, dan salah satu riwayat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya dua, dinukilkan punya dua pendapat. Terkadang Imam Syafi'i punya qaulun fil jadid wa qauluhu fil qadim, pendapat beliau pada waktu dulu dan ini pendapat Imam Syafi'i sekarang. Dan demikian para ulama tidak malu untuk rujuk kepada kebenaran, ya. Wah, seorang imam kok gonta ganti, dulu gini sekarang gini, tidak malu, ya, tidak gengsi. Ya. Tapi mereka yang penting adalah mengikuti kebenaran, ya, apapun kata orang. Maka demikian sebagaimana yang disebutkan Imam Malik, demikian, nah innama nahnu basyar nukhti wa nusib, kami hanya manusia, bisa benar bisa keliru, ya. Dan kami selalu berbolak-balik kembali kepada pendapat kami yang dulu, ya, keliru sekarang begini, ya, yang lebih kuat dapat hadis yang sahih, oh, yang dulu tinggalkan, dan seterusnya. Wa tarjih Syekhul Islam Taimiyah, hanya saja ini salah satu pendapat Imam Syafi'i, namun pada pendapat yang baru atau yang lama Allah alam saya belum lihat, namun ini salah satu dari pendapat Imam Syafi'i dan juga yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan di sini kita ambil pada penggalan kalimat yang kedua. Pada penggalan yang kedua, perinciannya kita sambung di kesempatan yang akan datang insyaallah, yaitu dari penggalan definisi kita qaulu mu'arrifihi an asya' makhsusah, dari ucapan ulama yang membuat definisi ini, ya, disebutkan di sana puasa adalah imsak, apa tadi kelanjutannya, an asya' makhsusah, menahan diri dari hal-hal yang ditentukan. Maka hadhil asya', maka hal-hal yang ditentukan tadi, hiya allati yusammihal ulama'u bil mufattirat aw mufsidatu shaum, maka hal-hal yang dikhususkan ini tadi itulah yang disebut oleh para ulama dengan al mufattirat, pembatal-pembatal puasa, aw mufsidatu shaum, atau ya hal-hal yang merusak puasa, mufsidat, yang merusak puasa seseorang. Kalau bahasa kita seringnya terkadang rusak puasanya ini mungkin masih sah gitu ya. Mungkin ini enggak tahu, dicek lagi kembali kepada orf kita. Tapi kalau bayangan saya dari dulu, oh rusak nanti puasanya. Itu masih dianggap sah tapi enggak dapat pahala mungkin atau yang lainnya. Itu bayangan kita dulu. Jadi kalau dalam bahasa para ulama, mufsidat dan mufattirat, pembatal dengan perusak puasa itu sama. Artinya menjadikan puasanya itu batal. Tidak sah, ini yang dimaksud. Tidak sah dan batal puasanya. Dan perincian-perincian tentang mufattiratus shaum, pembatal-pembatal puasa, Di sini kita sebutkan 8 poin, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim taala. Wallahu alam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Doa yang sedikit ini menjadikan barakah, menjadikan pengetahuan kita dan mendorong kita untuk beramal di atas ilmu sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan bab dalam salah satu kitab sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Di mana alhamdulillah sisi lain telah banyak di masjid-masjid kaum muslimin itu persiapan menjelang Ramadan. Tiap takmir masjid-masjid yang ada alhamdulillah sudah siap-siap ini Ramadan, nanti dai-dai ya, yang demikian pula imam-imam yang akan memimpin imam sholat tarawih, demikian pula yang mau takjil, iftar, menyegerakan berbuka, siapa yang akan buat ini dan itu, kalaupun apa istilahnya, ya mereka taib, artinya secara kuman membahas dan masjid demikian pula dipersiapkan, mungkin mau sholat mikrofonnya ini dan itu, tapi hendaknya tidak dilupakan ilmu tentang puasa itu sendiri. Terlebih sebagian kaum muslimin itu perhatian dengan sangat manasik umrah, manasik haji. Kalau mau haji, oh, tidak boleh absen. Wah, saya ada anu bimbingan di sana. Tidak boleh absen, nanti saya enggak bisa hajinya. Padahal haji di bulan Dzulhijjah. Sekarang apa ini? Sya'ban. Sebentar lagi Ramadan. Insyaallah setelah Ramadan, Syawal. Setelah Syawal, Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah adalah Dzulhijjah. Sejak saat ini sudah ada bimbingan haji terus tiap minggu tiap bulan mereka bersemangat. Dan ini bagus, jangan ditinggalkan. Pelajari bimbingan manasik. Tapi ketika membahas puasa, mereka puasa cuma seperti itu. Maka bingung ketika dia safar, ini bagaimana? Istrinya datang bulan sudah detik-detik menjelang maghrib, ya, ini dan itu. Kemudian bapaknya sakit keras, ini bayar fidyah atau bagaimana? Bingung dan yang lainnya. Maka inilah salah satu di antara rukun Islam. Hal yang penting, maka hendaknya juga kita ketahui, sebagaimana juga kita mempelajari sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajari yang lainnya, maka ini termasuk hal yang penting, mengilmui, mempelajari siapan menyambut Ramadan dengan mempersiapkan, mengetahui ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, tentunya banyak kekurangan. Alafu minkum, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.